بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة في الله، بارك الله فيكم. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan keutamaan besar kepada kita untuk duduk dalam majelis ilmu, walaupun jarak memisahkan kita melalui media, manfaatkan media yang ada. Namun kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai sebab kita bisa mendapatkan kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memberikan pemahaman di dalam perkara agamanya. Ia akan diberikan fiqh fid din. Maka ini adalah merupakan tanda kebaikan. Duduknya kita dalam majelis ilmu, maka sungguh itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini melanjutkan pertemuan kita, dan ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembacaan transkrip dari muhadarah Fadilatul Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan hafizahullahu taala di dalam tema pembahasan beliau, Al-Qiyamul Insaniyah fi Suratul Hujurat, nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Hujurat. Kita masih melanjutkan bab yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah, yaitu al-adabu ma'allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adab, sopan santun, tata krama bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan berikutnya atau ayat yang berikutnya, masih kelanjutan, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Qala al-muallif hafizahullah taala, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من سورة الحجرات ayat yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat atau meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah kamu berkata kepada Nabi dengan suara yang keras. Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lainnya. Karena dengan sebab itu segala amalmu akan terhapus. Sedangkan kamu tidak merasakannya. Nah, sedangkan engkau tidak menyadarinya. Baik. Ada pun tafsir dari ayat ini telah disebutkan oleh penulis Hafidahullah ketika beliau menukilkan tafsir Tafsir Karim Ar-Rahman li Abdurrahman As-Sa'di Hafidahullah rahimahullah ta'ala. Ya. Maka kata beliau, ففي هذه الآيات الكريمة ففي هذه الآيات الكريمة dan dalam ayat yang mulia ini bayanu ta'zim Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang besarnya mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yajuzu lil insani ayya jahara lahu bil qawli ka jahrihi bi sa'iril nas, yakni tidak diperbolehkan ya bagi seseorang untuk meninggikan suara, mengangkat suara ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seorang berbicara kepada manusia yang lain ya, wa annahu la yajuzu lahu an yarfa'a sawtahu ala sawti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diperbolehkan untuk mengangkat suara melebihi dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan telah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, dan ini telah dijelaskan oleh penulis Hafidahullah. Naam. Karena harus dibedakan ketika berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berbeda dengan ketika dia berbicara dengan orang yang lain. Sebagaimana harus berbeda dari sisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya hak atas umatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya hak sebab beliau adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib untuk beriman kepada beliau. Wajib untuk mencintai beliau. Karena tidak akan sempurna keimanan seorang hamba kecuali ketika dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Atas dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain. Kemudian selanjutnya, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim." Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. La ya'qilun. Kebanyakan dari mereka tidak memahami tentang adab, tentang itu. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, lakana khairun lahum. Wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, maka tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Menyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwanatidin, a'azzakumullah, barakallahu fikum. Nazalat hadhihi al-ayatul karimah. Ayat yang mulia ini turun. Di sini beliau, hafidhahullah ta'ala, menjelaskan tentang asbabun nuzul turunnya ayat ini. Nah, mengapa ayat ini turun? Dan ini juga sebenarnya tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau rahimahullah menafsirkan ayat yang keempat dan kelima. Iya, ketika beliau menafsirkan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Nazalat hadhihi al-ayatul karimah. Bahwa ayat yang mulia ini turun fi nasin minal a'rabi alladzina wasatahumullahu ta'ala biljafai. Bahwa ayat ini, ayat 4 dan kelima, ini turun berkenaan dengan beberapa orang Arab Badui yang Allah Jalla wa'ala sifati mereka dengan sifat kasar. Jadi sifatnya al-jafa. Memang ya, seperti itu kondisinya Arab pegunungan ya. Nah, sifatnya kasar. Kadang dia ceplos-ceplos begitu berbicara kepada Nabi tanpa adat, tanpa sumpah santun. Ini sifatnya kasar dia. Wa annahum ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi. Dan bahwa mereka pantas tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Qadimu wafidina ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Fawajaduhu fi baytihi wa hujurati nisaihi. Maka mereka ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, lalu mereka mendapati beliau, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam rumahnya. Waktu itu Nabi berada dalam rumahnya dan di kamar salah seorang istrinya. Yeah. Maka falam yasbiru wa yata'addabu hatta yakhruja. Mereka pun tidak sabar sampai beliau keluar dan tidak memiliki sopan santun. Bahkan apa yang terjadi? Bal nadauhu. Ya Muhammadu, ya Muhammadu. Ay, ukhruj ilayna. Coba lihat, ini kondisinya Arab Badui ya. Justru dia tidak bersabar menunggu Nabi SAW keluar. Ya, Nabi masih dalam kamar istrinya. Orang itu sudah berteriak, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Dengan menyebut nama Muhammad. Padahal kalau kita membaca dalam Al-Quran Al-Karim, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya, Rasulullah s.a.w. itu tidak memanggil dengan namanya. Secara khusus, Rasulullah s.a.w. Tapi dipanggil dengan, Ya Ayuhan Nabi. Ya Ayuhan. Ya Ayuhan Nabi. Ya, berbeda dengan para Nabi dan Rasul yang lainnya, ya, mereka dipanggil dengan nama-nama mereka. Wahai Musa, wahai Isa, wahai Yahya, wahai Ibrahim, dan seterusnya. Tetapi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil nama nabinya Rasulullah s.a.w. itu dengan menggunakan Ya Ayyuhan Nabi. Nah di sini orang Arab baru ini, dia mengatakan wahai Muhammad. Ini disebut namanya. Ini tidak beradab ya. Wahai Muhammad. Maksudnya keluarlah menghadap kami. Jadi orang ini butuh, namun dia tidak bersabar. Justru dia pun teriak dengan menyebut, memanggil nama Muhammad s.a.w. wa ala alihi wa sallam. Ukhruj ilayna, keluar menemui kami. Maka, fadammahumullahu bi'adabil aqli. Maka Allah mencela mereka. Allah mencela mereka. Ya, dengan tidak mengerti. Haitsu lam ya'qilu 'anillahi al-adab ma'a rasulihi wa ihtiramahu. Di mana mereka tidak mengerti adab dari Allah terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tentang menghormatinya. Ya. Nah. Jadi mereka tidak beradab, tidak mengerti adab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtiramihi, dan tentang menghormatinya. Kama anna min al-aqli wa alamatihi isti'mal al-adabi. Isti'mal al-adabi. Sebagaimana termasuk berakal dan menjadi tandanya adalah mempraktikkan sopan santun. Mempraktikkan sopan santun. Ya, ini disebutkan dalam tafsir, tafsir Karim Rahman pada halaman 799. Ya. Dan ada kelanjutan dari ucapan Syekh As-Sa'di hafizahullah ta'ala rahimahullah, ya, fa'adab al-'abdu unwanu aqlihi, unwana aqlihi, wa inna Allaha muridu bihi al-khair. Oleh karena itu beradabnya seorang hamba merupakan tanda berakalnya. Jadi kalau dia beradab berarti dia adalah orang yang berakal. Maka kebalikannya tentunya, ketika dia tidak beradab maka dia bukan orang yang berakal. Kan gitu. Mungkin dikatakan orang gila ya, karena tidak punya adab. Nah. Baik. Walihada qala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum. Baik. Jadi, oleh karena itu beradabnya seorang hamba merupakan tanda berakalnya dan bahwa Allah menginginkan kebaikan padanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakan khairul lahum." Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, maka tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Ya. Nah, sehingga ini merupakan ya dan sopan santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai-sampai ketika seorang tidak beradab nah, dengan mengangkat suara melebihi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanggil nama Nabi sebagaimana dia berbicara atau mengangkat suara kepada orang yang lain, sampai diberikan ancaman. Ya, diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Maka akan terhapuslah amalan-amalan kalian. Ya, sementara kalian tidak menyadarinya. Ini terkait tentang mengangkatnya suara melebihi suara Nabi. Ya. Maka bagaimana lagi dengan menyelisih syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana ketika menyelisih aqidah, manhaj, tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang lebih besar dari hal ini, maka tentu akan lebih besar pula dosanya. Akan lebih besar pula bahayanya ketika dia menyelisih tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW wa ala alihi wa sallam. Kalau ini terkait tentang mengangkat suara, ya, melebihi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjaga adab sopan santun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sedemikian rupa besarnya ancaman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan perkara yang lebih besar dari hal ini, ketika dia menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana ketika mereka melakukan perkara bid'ah? Naam, perkara yang mungkar, perkara yang baru dalam agama, maka tentu dosanya lebih besar. Bahkan di antara perkara bid'ah ada yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam wa liyadu billah. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Qala hafidhahullah daruratu tatabbuti fi talaqqi al-akhbar. Ini penjelasan yang ketiga yang boleh disebutkan hafizahullah, yaitu butuhnya atau pentingnya tasabbut, mencari kebenaran, cross check fi talaqqil akhbar, ketika menerima atau mengambil suatu berita. ketika ada khabar yang datang. Ya. Yajibu 'ala al-muslimi an yatathabbata wa an yatarawwa fi talaqqi al-akhbar wa riwayah. Wajib bagi setiap muslim. Ya. Wajib bagi setiap muslim ay yatathabbata, untuk tathabbut, untuk mencari kebenaran. Wa ay yatarawwa, dan mempertimbangkan ketika dia menerima berita atau riwayat. Wal amal biha, dan ketika dia ingin beramal dengannya. Naam. Wal aslu fi dzalika qawluhu jalla wa ala. Adapun yang menjelaskan asal dari perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat yang selanjutnya dalam surah Al-Hujurat. Naam, suratul akhlaq, ya, surah yang menjelaskan tentang akhlak, tentang adab sopan santun. Baik. Yaitu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dalam surah Al-Hujurat. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adab, ya, terkait tentang adab kepada Allah dan adab kepada Rasulnya, maka berikutnya ayat yang ke-6 ini menjelaskan tentang adab kepada manusia secara umum. Ya. Naam, itu ketika ada seorang yang mendatangkan satu khabar, maka di sini dijelaskan tentang adab. Bagaimana kita beradab tentang khabar yang datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fatikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan, yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu yang engkau lakukan tersebut. Ya, artinya ketika seorang tidak tersabut terhadap suatu khabar, maka dia akan menyesali, oh ternyata tidak demikian keadaannya. Nah, karena dia tidak berhati-hati dalam menerima khabar tersebut. Khususnya ketika khabar itu, berita itu datang dari orang-orang yang fasik. Nah, datang dari orang-orang yang fasik. Qala al-allamah al-Syinqiti rahimahullahu ta'ala. Al-allamah al-Syinqiti rahimahullah berkata di dalam Adwa'ul Bayan, وقد دلت هذه الآية في سورة الهجرات على أمرين. Ayat dalam surah Al-Hujurat ini, ayat yang ke-6, ini memberikan pelajaran kepada kita, ada dua perkara. Ini menunjukkan dua perkara, dan ini merupakan pelajaran penting bagi kita. Merupakan pelajaran penting bagi kita. Jadi, ayat dari surah Al-Hujurat ini menunjukkan kepada kita dua perkara. Ini pelajaran yang harus kita perhatikan. Al-alwalu minhuma, yang pertama adalah annal fasiqa in ja'a binaba'in mungkin ma'rifatu haqiqatihi wa hal ma qalahu fihi al-fasiqu haqqun kadhibun fa innahu yajibu fihi at-tathabbut. Yang pertama adalah bahwasanya orang fasik jika datang dengan suatu berita yang memungkinkan untuk diketahui hakikatnya, ya mungkin kita bisa mengetahui hakikat kebenaran berita tersebut, ya. Dan apakah yang dikatakan si fasik ini benar atau kadusta? Maka apa yang harusnya kita lakukan? Fa innahu yajibu fihi tasabbut. Ini perhatikan. Barakallahu fikum. Maka wajib untuk tasabbut dalam hal tersebut. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ya. Bahwa ketika ada satu berita yang datang dari orang fasik yang memungkinkan kita untuk bisa mengetahui hakikat kebenaran. Ya. Yang diucapkan oleh orang tersebut, apakah itu benar atau dusta, maka kita wajib untuk tatabbur. Wajib untuk cross-check. Cari kebenarannya. Jangan ketika mendapatkan berita, kemudian ditelan mentah-mentah. Ah, ini seperti ini. Oh, sebenarnya kondisinya seperti ini. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian yang kedua, wasani huwa mastadalla alaihi biha al-ahlu al-usuli min qabuli khabar al-'adl. Ini perkara yang kedua. Ayat ini juga menunjukkan bahwa menjadi dalil apa yang disebutkan oleh ahli usul. Ya. Yakni diterimanya khabar dari orang yang adil. Min qabuli khabaril adl. Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Karena di dalam ayat, apabila telah datang kepada kalian orang yang fasik datang dengan membawa satu berita, fatabayyanu, maka carilah kebenarannya. Yadullu bidalilil khitabihi, a'ni mafhumul mukhalafati. Menunjukkan dari ayat ini, dari mafhul mukhalafah, artinya pemahaman kebalikannya, sebaliknya dari ayat ini maksudnya, annal ja'iyya binaba'in in kana ghayra fasikin. Yani apabila orang yang datang dengan berita tersebut bukan orang yang fasik, ghayra fasik, bal adl, na'am, bal adlan, bahkan orang yang adil, la yalzimu tabayyinu fi nada'ihi, maka tidak mengharuskan seorang tabayyun dengan berita atau khabar yang dia bawa. Na'am. Ala qira'ati fatabayyanu wala at-tathabbutu. Ala qira'ati fatathabbatu qala wa huwa kadhalik. Artinya ada dua qira'ah yang disebutkan oleh ulama al-Qurra, na'am. Baik. Yang sering kita baca adalah fatabayyanu. Dalam qira'ah yang lain disebutkan fatathabbatu. Artinya kita diperintahkan untuk tatabbut, tabayyun, cross check, cari kebenaran dari cerita tersebut. Maka pemahaman sebaliknya dari ayat ini tentunya barakallahu fikum, dan ini disebutkan oleh ulama ahli usul, ya, yakni diterimanya khabar dari seorang yang adil tanpa seorang tabayyun dengan berita yang dia bawa, karena dia dikenal dengan orang yang adil. Siapa orang yang fasik itu? Al-fasik huwa man inharafa min dinihi wa aqidatihi wa muru'atihi wa diddul adl. Wahuwa man istaqama fi dinihi wa muru'atihi. Fa'idha ja'ana fasikun munharifun fi dinihi wa muru'atihi. Baik, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan fasik? In ja'akum fasikun, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang fasik adalah man inharafa fi dini, siapa yang menyimpang dari agamanya. Wa aqidatihi, dari akidahnya. Wa muru'atihi, dari kehormatan atau kewibawaannya. Itu adalah orang yang fasik, yang menyimpang. Ya, menyimpang dari agama. Orang yang tidak dikenal. Ya, na'am. Menyimpang dari agamanya, akidahnya, kewibawaannya, kehormatannya. Fasik ini lawan dari al-adl. Wahuwa man istaqama fi dinihi wa muru'atihi. Adapun adil, ya, adalah orang yang lurus. Lurus fi dinihi wa muru'atihi. Ya. Sehingga apabila datang kepada kita seorang yang fasik, yang menyimpang dari agamanya dan kehormatannya. Ini yang diinginkan dengan ayat ini. In ja'akum fasikun. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik. Maksudnya adalah orang yang menyimpang dari agamanya, dari akidahnya, dari kewibawaannya, kehormatannya. Maka fatabayyanu. Fatabayyanu ay fatasabbatu. Carilah kebenaran dari khabar atau berita tersebut. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala annahu yajibu ala al-insani ay yatasabbata fi ma yunqalu min al-akhbar. ولا سيما مع الهوى والتعصب فاذا جاءك خبر عن شخص وانت لم تثق بقول المخبر او مخبر فيجب ان تتثبت والا تتسرع في الحكم لانك ربما تتسرع وتبني على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد. Nah, di dalam ayat ini, ya, terdapat dalil bahwa wajibnya seseorang untuk tasabbut ketika dia menukil khabar. Ya. Wala siyama ma'al hawa wa ta'assub. Terlebih lagi ketika khabar ini datang dari orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa ta'assub, orang yang ta'assub. فَإِذَا جَاءَكَ خَبَرٌ عَنْ شَخْصٍ وَأَنْتَ لَمْ تَثِقْ بِقَوْلِ الْمُخْبَرِ. Apabila datang kepadamu, ya, sampai kepadamu khabar dari seseorang, dan engkau tidak thiqah kepadanya, ya, tidak percaya lagi kepadanya, dengan khabar yang dia ucapkan, فَيَجِبُ أَنْ تَتَثَبَّتَ. Maka wajib bagi engkau untuk tetap cari kebenaran dari berita tersebut. وَأَلَّا تَتَسَرَّعَ فِي الْحُكْمِ. Wa'allah tatasarra'a fil hukm. Dan jangan sampai engkau terburu-buru, ya, tergesa-gesa untuk menghukum. Li'annaka rubbama tatasarra'u. Karena terkadang boleh jadi engkau ketika terburu-buru, tergesa-gesa, ya, ketika engkau membangun khabar tersebut, ternyata apa? Ternyata khabar itu dibangun di atas perkara yang dusta. Tatanda masihin ba'du, maka engkau akan menyesal setelahnya. Engkau akan menyesali setelahnya. Inilah maksud yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat, ya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Antusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baik, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohanmu, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu setelah itu. Barakallahu fikum. Ini diringkas dari tafsir Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Barakallahu fikum. Kemudian kami tambahkan disebutkan juga oleh Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Syeikh rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini. Pada halaman 800. Ya, di dalam tafsir As-Sa'di pada halaman 800. Kata beliau rahimahullah. وَهَذَا أَيْضٌ مِنَ الْعَدَدْ أَلَّتِي أُولِي الْأَلْبَابِ التعدو بها واستعمالها وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا فإنه في ذلك خطيرا كبيرا ووقوعا في الإثم فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل. نعم حكم بمواجب ذلك ومقتضاه. Ayat ini juga sama menerangkan adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal. Yaitu apabila ada orang yang fasik yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka menelitinya dan tidak langsung menerima berita tersebut. Jadi jangan langsung diterima beritanya. Ya. Karena jika demikian, terdapat bahaya yang besar dan terjatuh ke dalam dosa. Ya. Kalau setiap ada berita, kemudian ditelan mentah-mentah, tanpa disaring, tanpa cross-check kebenarannya, ini bahaya. Orang bisa terjatuh ke dalam bahaya, bahkan terjatuh ke dalam dosa. Hal itu karena jika berita orang yang fasik menempati posisi berita orang yang benar lagi adil, sehingga dibenarkan dan dilanjutkan konsekuensinya, tentu fahasala min talfin nufusi wal amwali bighairi haq. Naam. Bisabab dzalika al khabar ma yakunu sababan bin bidana. Jadi akan menimbulkan bahaya. Setiap ada berita, dia telan mentah-mentah. Nah, tanpa mencari kebenaran dari berita tersebut, ini, apa namanya, akan menimbulkan bahaya. Seperti binasanya jiwa. Dan harta tanpa alasan yang benar. Sehingga membuat seseorang itu menyesal. Ini yang terjadi, barakallahu fikum. Sehingga, ikhwan fillah a'azzakumullah, barakallahu fikum, yang wajib dalam menerima berita, ketika menerima berita orang yang fasik adalah tasabbut. Meneliti. Jika ada dalil dan qarinah atau tanda yang menunjukkan kebenarannya, maka diberlakukan dan dibenarkan. Tetapi jika dalil ya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berdusta, maka didustakan dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh diterima dari khabar tersebut. Dan ini dari semua sisi, barakallahu fikum. Dari segala hal. Lebih khusus lagi ketika ini terkait apa namanya tentang orang-orang yang punya kehormatan, kemuliaan yang besar, ya, termasuk ketika seorang menerima berita dari seseorang terkait tentang kehormatan seorang alim, ya, terkait tentang kehormatan seorang ulama. Ketika kabar ini datang kepada kita dari orang-orang yang majhul, orang-orang yang tidak kita kenal, na'am bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya, maka wajib bagi setiap muslim untuk tasabbuh. Jangan sampai dia menerima kabar tersebut, ternyata itu adalah kedustaan yang menyebabkan dia pun berdusta dengan hal tersebut. Ya, na'am, terkait tentang kehormatan para ulama, barakallahu fikum, hati-hati. Ya. Datang dari fulan bahwa ulama ini melakukan ini dan ini, bahwa ulama ini telah dicambuk, ya, baik 80 kali dan telah tidak diterima persaksiannya. Dia telah mengetahui khabar tersebut. Belakangan diketahui bahwa ternyata khabar ini adalah dusta dan lebih disesalkan lagi, barakallahu fikum, orang yang terlanjur menyebarkan khabar ini tidak rujuk dari ucapannya. Nah, di mana mereka? Di mana manhaj mereka? Di mana metode mereka di dalam menerima khabar telah menyelisih apa yang telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah disampaikan, dikhabarkan, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelisih apa yang di sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk juga barakallahu fikum terkait apa yang banyak tersebar terkait pemerintah kita. Terkait pemerintah kita, khususnya di masa-masa kita ini tersebarnya pandemi virus corona atau yang disebut dengan COVID-19, banyaknya berita-berita yang subhanallah tersebar di media-media. Ya, bahwa virus corona ini adalah konspirasi, ya, virus corona ini hanyalah politik dan seterusnya. Apa dalilnya? Oh, ternyata dalilnya di YouTube dikatakan seperti ini, disebarkan seperti ini, ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini, ada dokter yang melakukan perbuatan seperti ini. Nah, itu yang menjadi dalil. Nah, maka hati-hati. Insyaallah ta'ala, kelanjutan dari pembahasan ini. Ya, terkait tentang masih dalam pembahasan ini, masih ada tambahan insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mudah-mudahan dari apa yang kita sebutkan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, pertama kali untuk diri saya secara pribadi, dan kepada antum sekalian, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan ini sebagai sebab kita bisa mendapatkan kebaikan. إنه ولي ذلك والقادر عليه ومعب أتف ذلك قرانا سبحانك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.